إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala pernahkah kita menangis mengingat dosa-dosa kita yang kita tidak tahu apakah Allah telah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat tersebut ataukah tidak dan pernah kita menangis mengingat dahsyatnya azab ataupun siksa Allah taala di akhirat nanti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentu kita pernah menangis mungkin hanyalah karena permasalahan-permasalahan dunia ditinggal pergi atau mati oleh orang tua kita keluarga kita, kerabat kita, kita menangis kita gagal dalam usaha kita, kita mungkin menangis kita gagal dalam ujian juga kita mungkin menangis demikian pula dalam perkara-perkara dunia kita sering menangis tapi pernahkah kita menangis tatkala kita mengingat kehidupan akhirat mengingat kematian yang dahsyat demikian pula kejadian setelah mati demikian pula azab yang begitu dahsyat dan seterusnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah maka perlu hal ini kita tanyakan kepada diri kita karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin kalau kita perhatikan banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang sampai kepada kita yang menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menangis karena takut kepada Allah demikian pula para sahabatnya mereka adalah orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah dan mengingat begitu dahsyatnya kehidupan akhirat nanti sementara kita tahu mereka adalah orang-orang terbaik yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sementara kita tidak ada jaminan belum ada jaminan tapi kita sedikit sekali menangis ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala padahal ma'asyiral muslimin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di antara fadilah, di antara keutamaan orang yang banyak menangis karena mengingat Allah takut akan kehidupan akhirat dan kengeriannya. Maka Allah jamin bahwa dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan pasti dimasukkan ke dalam jannahnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labana, hatta ya'uda al-laban fiddat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala sampai air susu kembali ke putingnya, yaitu ke tempat di mana dia berasal. Nah, artinya mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan seorang dalam neraka karena dia banyak menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan dan balasan yang akan dijanjikan dan diraih bagi orang-orang yang banyak menangis mengingat Allah Ta'ala, menangis akan dosa-dosa yang belum tentu diampuni Allah Ta'ala, dan juga yang lain-lainnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, agar hati kita mudah menangis mengingat Allah Ta'ala, mengingat akan kebesarannya dan keagungannya, serta mengingat azabnya yang begitu pedih. Mari kita perhatikan bagaimana tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam banyak hadis tentang hal ini. Demikian pula tangisan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mestinya jalan mereka, amalan mereka, ibadah mereka seperti ini patut kita contoh bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang panjang dari hadis Abu Hurairah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah ditanya oleh seorang tabi'in tentang perkara yang pernah dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menakjubkan yang ada pada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa perkara yang menakjubkan beliau di antaranya adalah pada suatu malam tatkala Rasulullah tidur di samping Aisyah radhiyallahu taala anha karena gilirannya. Maka ketika itu Rasulullah minta izin kepada Aisyah supaya tidak tidur bersama beliau. Beliau ingin bangun untuk salat lain, untuk kemudian berdoa dan berhak, dan kemudian salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah pada Rabb-nya. Maka Aisyah pun merelakan waktunya untuk Rasulullah agar beliau beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, "Balam yazal yabki hatta baka hijrahu." Beliau dalam salatnya itu terus menangis sampai basah, yaitu pangkuannya, pahanya, di pangkuannya, pangkuan Rasulullah sendiri, karena air matanya bercucuran dengan kerasnya. Qalat, kata Aisyah, "Tsumma baka falam yazal yabki hatta bala lihyatahu." Terus beliau menangis dan terus menangis sampai membasahi yakni lihyah beliau, janggut beliau karena panjang dan lebatnya. Qalat, kemudian, "Tsumma baka falam yazal yabki hatta bala al-ardh." Dan beliau terus menangis dalam salat yang tersebut sampai membasahi yaitu tanah ataupun bumi yang ada, lantai yang ada di sekitarnya. Karena pada saat sujud beliau belum menangis sehingga basah yaitu lantai yang ada di sekitarnya. Nah, demikian terus kejadian di malam hari, sepanjang hari, sepanjang malam itu beliau menangis dalam salat yang tersebut. Disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa jaa'a Bilalun yu'adhdhinu lis-shalah. Kemudian datanglah Bilal kemudian mengazani untuk salat subuh. Naam, kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk mengingatkan agar beliau mengimami dalam salat subuh tersebut. Ternyata apa? Falamma ra'ahu yabki qala. Maka tatkala Bilal melihat Rasulullah ketika dalam keadaan menangis, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima tabki? Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Waqad ghafara Allahu laka min dhabika. Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang? Diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bilal demikian melihat Rasulullah menangis. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang paling pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Laqad nazalat 'alayya lailata ayatan. Sungguh pada malam hari ini telah turun kepadaku satu ayat. Satu alat ayat yang beliau menjadikan menangis terus-menerus seperti itu. Dan beliau mengatakan, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha." Dan celakalah orang-orang yang dia membaca ayat ini tapi kemudian tidak pernah memikirkannya dan tidak pernah merenungkannya. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardh," dan seterusnya dari surat Ali Imran ayat 190 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan dalam hadis yang mulia yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pertama Nabi dalam salat lainnya Beliau membaca ayat dan itulah yang membuat beliau menangis berulang-ulang. Terus beliau menangis. Nah, sampai membasahi jenggotnya, membasahi badannya. Demikian pula lantai yang di sekitarnya pun basah dikarenakan tangisan beliau. Menunjukkan betapa lembutnya hati beliau, takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis dan basah seluruh badannya di sekitarnya. Padahal ma'asyiral muslimin, beliau telah diampuni dosa-dosanya Allah. Dijamin diampuni dosa-dosanya Allah Ta'ala dan jamin surga. Tetapi beliau begitu kuat salatnya. Demikian salatnya sampai menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Adapun kita, mana kita pernah menangis ma'asyiral muslimin? Mungkin kita pernah juga bangun salat baik. Tetapi pernah kita menangis mengingat Allah, mengingat dosa-dosa kita, mengingat azab yang dipersiapkan Allah Ta'ala yang mungkin kita akan merasakannya. Ma'asyiral muslimin, menunjukkan perhatian dan juga pelajaran buat kita. Sepantasnya kita lebih layak untuk banyak menangis dibanding Nabi SAW yang telah mendapat jaminan semacam itu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, contoh yang lain juga disebutkan dalam hadis. Na'am Abdullah bin Sukhir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina. Saya pernah melihat Rasulullah SAW mengimami salat bersama kami. Wa fi sadrihi azirun kama azirun mirhal min al buka. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina. Saya pernah melihat Rasulullah mengimami kami. Wa fi sadrihi azizun, dan di dalam dada beliau terdapat suara yang bergemuruh. Suara yang bergemuruh ka azirin mirhal, seperti air yang mendidih. Bergemuruhnya air yang mendidih tatkala kita taruh di satu bejana, yaitu air yang mendidih dengan sangatnya. Kenapa demikian? Minal buka, dikarenakan tangisan beliau. Tangisan beliau dalam sholat sehingga menggumpal dalam dadanya dan beliau menangis seperti bergemuruh. Nah, maka ini menunjukkan betapa Rasulullah pun mudah menangis karena mengingat Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Rasulullah dalam hadis yang sahih, beliau juga menjelaskan kepada kita. Kata beliau, sayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasalun wa ila syamsi kubirat. Kata Rasulullah SAW, telah membuat cepat putih rambutku, telah membuat cepat tua, ya, yakni menyebabkan beliau cepat beruban rambutnya, yaitu hudun, surat Hud, wal waqi'ah, demikian surat al-waqi'ah, wal mursalat, demikian pula surat al-mursalat, wa amma yatasa'alun, dan juga surat an-naba, wal wa idza syamsu kuwirat, dan juga surat an-naba at-takwir, yang di dalamnya mengandung tentang berita dahsyatnya neraka, dahsyatnya hari kiamat dan kegoncangannya, serta na'am huru haranya dan seterusnya. Maka kata beliau, surat-surat yang disebutkan tadi itu membuat cepat putih rambut beliau. Artinya lebih cepat tumbuhnya uban dari rambut beliau sebelum waktunya. Ini karena beliau memikirkan, merenungkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut sehingga beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, berapa banyak ayat-ayat yang kita baca, berapa banyak surat yang kita hafal, dan terkadang kita tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi kita, perhatikan ma'asyiral muslimin, beliau adalah orang yang mudah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk-bentuk tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Nah, demikian pula para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang lembut hati mereka, mudah menangis karena mengingat Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, disebutkan ma'asyiral muslimin dalam hadis yang sahih. Dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Diceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras yang mengantarkan pada wafatnya beliau. Ketika itu beliau sudah tidak lagi mampu untuk mengimami dalam salat berjamaah. Maka beliau meminta agar Abu Bakar ditunjuk sebagai imam pengganti beliau. Maka ketika itu ma'asyiral muslimin, Aisyah putri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang juga istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencegahnya, melarangnya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Bakar itu ayahnya Aisyah sendiri, itu adalah seorang yang berhati sangat lembut. Idza qara'a al-Qur'an la yamliku jam'ah. Maka apabila beliau baca Al-Qur'an, beliau adalah orang yang tidak bisa menahan, yaitu bercucuran air mata yang meleleh dengan cepatnya. Naam. Artinya apa? Beliau tidak mampu menahan tangisnya ketika baca Al-Qur'an, sehingga dikhawatirkan suaranya enggak terdengar oleh jamaah di belakangnya. Dan Aisyah mengatakan, "Balau amarta ghairu Abi Bakar." Seandainya saja wahai Rasulullah, Anda merintahkan orang lain selain Abu Bakar dari imam. Dikarenakan beliau sering menangis, apalagi ketika baca Al-Qur'an, beliau banyak menangis dan dikhawatirkan suara tidak terdengar. Dalam riwayat yang lain juga dalam riwayat Bukhari disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Abu Bakr idza qama fi maqalid lam yasma'in nas min al-buka." Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, apabila menggantikan kedudukan Anda sebagai imam wahai Rasulullah, maka manusia atau orang-orang jamaah di belakangnya tidak akan bisa mendengar suara dia dikarenakan banyak menangis, banyak menangis. Nah, seperti itu keadaan para sahabat. Di antara sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pun juga orang yang banyak menangis apabila beliau jadi imam dalam salat berjamaah atau ketika baca Al-Qur'an dengan sendirinya, maka banyak menangis. Menangis karena mengingat Allah taala, mengingat azab yang begitu dahsyat dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, pernah disebutkan dalam hadis Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala mengingatkan bahwasannya beliau berkata, "Anna Umar radhiyallahu ta'anhu qara'a inna 'adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'." Pernah suatu hari ketika menjadi imam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau membaca surat At-Tur. Ketika sampai pada ayat "Inna 'adaba rabbika lawaqi'," sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar akan terjadi, malahu min dafi, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Farabalaha, maka farabalaha rabbatan. Maka tiba-tiba surat ini atau ayat ini menjadikan sesak nafasnya beliau. Sehingga dengan sebab itu beliau kemudian sakit keras. Ya, aidan minha 20 yawman. Dan setelah itu beliau sakit dan dijenguk oleh orang-orang lebih dari 20 hari atau selama 20 harian kurang lebih. Nah, perhatikan ini. Hanya ketika membaca satu ayat ini, beliau kemudian merasa sesak nafasnya, menangis terisak-isak dan menahan tangis yang besar. Kemudian ma'asyiral muslimin, perhatikan ini. Beliau menangis sampai sesak dadanya. Kemudian beliau sakit keras karenanya dan dijenguk oleh orang-orang selama 20 hari setelah itu. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dikisahkan oleh para sahabat yang lain, para tabi'in yang lain, di antaranya Ubaid bin Umair rahimallahu taala menceritakan tentang salatnya Umar radhiyallahu taala anhu. Shallaa bina Umaru salatal fajr. Pernah suatu hari Umar radhiyallahu taala anhu salat subuh mengimami kami. Faqara'a surata Yusuf. Kemudian ketika itu beliau membaca surat Yusuf. Surat Yusuf hatta idza balagha, hingga ketika sampai pada satu ayat yang mengisahkan tentang Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam dan tangisannya selama beberapa saat, beberapa tahun yang tergoda oleh perbuatan anak-anak yang jahat. Maka dikatakan dalam ayat ini, wa abyadat ainahu minal husni fa huwa kadhim. Maka Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam memutih kedua matanya disebabkan karena kesedihan dan banyak menangis dalam keadaan beliau menahan marahnya. Maka setelah membaca ayat ini sampai pada ayat ini, bahkan Umar pun kemudian menangis hatta qata'a, sehingga terputus bacaan suratnya dan beliau tidak sanggup lagi untuk membaca dan lanjutan daripada ayat dalam surat Yusuf tersebut. Faraka'a, kemudian beliau langsung rukuk. Nah, tidak jadi melanjutkan karena beliau menangis lama dan ketika itu tidak bisa lagi melanjutkan bacaannya dikarenakan tangisan tersebut. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Berikanlah para sahabat Nabi yang lain. Ketika Rasulullah pernah mengatakan dalam mimbarnya, ya, dengan nasihat-nasihat yang menyentuh, maka para sahabat kebanyakan yang menangis mendengar nasihat, mendengar wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu ma'asyiral muslimin, riwayat-riwayat ini semua sepantasnya menjadi pelajaran buat kita. Bahwa sungguhnya hendaknya kita ini adalah orang yang lebih layak dan lebih pantas untuk banyak menangis daripada para sahabat. Mengingat apa? Bahkan kita di banyak dosa, di banyak maksiat, di banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan, banyak hal-hal yang diperintahkan Allah yang kita sia-siakan, banyak juga nah perkara yang diharamkan Allah yang kita langgar, maka sepantasnya kita banyak menangis, mengingat Allah, mengingat adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan jadi pendorong buat kita bahwa sepantasnya kita lebih banyak menangis dan menangis, mengingat Allah, mengingat azabnya, mengingat siksaannya, dan tentunya Allah akan berikan balasan yang besar bagi siapa saja yang benar-benar mudah hatinya lembut menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat. Wa akhiru da'a alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita introspeksi diri kita kembali. Sudahkah kita banyak menangis? Pernahkah kita banyak menangis mengingat dosa-dosa yang pernah kita perbuat sendiri? Takut kalau-kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Takut kalau-kalau Allah masukkan kita ke dalam neraka-Nya. Takut kalau-kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengan kita di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mudah menangis karena takut kepada Allah dan mengingat akan azab-Nya, maka kami akan bacakan sebagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita fadilah, keutamaan orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa di antara fadilah, di antara keutamaan orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah, Allah akan jamin dia masuk dalam surga dan dijauhkan dirinya dari api neraka. Dan sebutkan tadi dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'udan labanu fitbar, sampai air susu kembali kepada petingnya. Artinya kembali ke tempat asalnya. Artinya kita lihat, bagaimana mungkin air susu yang sudah dikeluarkan dari seorang ibu kemudian akan kembali lagi ke tempatnya? Tidak akan mungkin. Artinya mustahil. Seperti halnya orang yang banyak menangis kepada Allah, nangis karena takut kepada Allah Ta'ala, mustahil baginya masuk ke dalam neraka jahannam. Ini jaminan yang sangat kuat bagi orang-orang yang banyak menangis, mengingat Allah, mengingat azab-Nya, yang dengan itu Allah menghargainya dengan dijauhkan dia dari api neraka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan orang yang banyak menangis, mengingat Allah Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala di hari kiamat, pada saat manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat, tanpa alas kaki apapun. Dikumpulkan di padang yang sangat luas, tanpa atap, tanpa bangunan, tanpa pohon-pohonan, tidak ada tempat berlindung dan bernaung pada hari itu. Padahal matahari didekatkan di atas kepala mereka hanya sejauh 1 mil saja. Sungguh sangat panas. Ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara mereka golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka banyak menyendiri di malam hari menangis takut karena kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak mereka akan mendapatkan naungan dari Allah tatkala tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Di antara 7 golongan itu, Nabi SAW menyebutkan yang terakhir, rajulun dzakarallahu qalian wa fadat aynah, yaitu seorang laki-laki atau seseorang yang dia menyendiri di malam hari, dia beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian air matanya meleleh takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mereka inilah yang kelak mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala pada hari ketika tidak ada naungan, tidak ada tempat berlindung, berteduh kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menangis, orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keutamaan semacam ini. Kemudian di antaranya yang lainnya, ma'asyiral muslimin, orang yang banyak menangis takut karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Kedua matanya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yaitu dua mata tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang banyak menangis karena mengingat Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainun badat yakhrusu fi sabilillah, yaitu kedua mata yang melek, yang berjaga-jaga fi sabilillah, di dalam rangka jihad di jalan Allah taala. Yani mata yang begadang untuk berjaga-jaga di pos perbatasan musuh ketika menghadapi musuh dalam rangka jihad di jalan Allah. Dia tidak tidur, tapi untuk berjaga-jaga, memperhatikan kalau ada musuh yang menyerang. Maka mata yang berjaga-jaga karena fisabilillah dalam rangka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Demikian pula orang yang banyak menangis karena mengingat Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang fadilah, tentang keutamaan orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, sudah sepantasnya kita, hamba yang banyak berdosa, hamba yang banyak maksiat setiap hari, disadari ataupun tidak, yang kita lakukan baik dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, pendengaran kita, dan segala apa yang ada di kita, tentunya kita lebih pantas untuk banyak menangis kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan apa yang diuraikan secara ringkas dan sederhana ini, mudah-mudahan mendorong kita semua, menjadikan hati-hati kita lembut untuk banyak menangis, mengingat Allah, mengingat dosa-dosa kita. Jangan jadikan hati-hati kita sebagai hati yang keras, membatu, sehingga tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan, Allah memberikan kebaikan dan hidayahnya, agar kita termasuk hamba yang mudah menangis karena takut kepada Allah, mudah beribadah kepada Allah, mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi al-din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والشداد. اللهم إنا نسألك الهدى والاستقامة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. فالحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله. كم صلّى